السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ke-12. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala, setelah sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita tentang beriman kepada para malaikat, bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka banyak, ada di antara mereka yang telah disebutkan nama-namanya, ada pula di antara mereka, yaitu di antara para malaikat yang telah disebutkan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, muallif rahimahullahu ta'ala akan melanjutkan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini muallif rahimahullah berkata, wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya terkandung empat perkara. Ada empat hal kalau kita berbicara tentang beriman kepada kitab. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-imanu bi annahu ta'ala anzala ila kulli nabiyyin wa rasulin kitaban. Setiap muslim harus yakin, harus percaya, harus beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada setiap nabi dan rasul. Jadi setiap nabi dan rasul telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, penjelasan. وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan. Liyaquman nasu bil qist, agar mereka menegakkan di tengah-tengah manusia keadilan. Ayat ini mengandung informasi bahwasanya Allah mengutus Rasul bil bayyinat dengan membawa penjelasan, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab, ya, kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala, begitu pun Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Ya, jadi kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa-apa yang telah diberikan kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Kita beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ini dalil-dalil hujjah terkait dengan wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi anna hadhihi al kutuba kullaha kalamullah taala. Sebagaimana kita meyakini, percaya, beriman bahwa semua kitab-kitab ini yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, kalamullah. Kalamullah itu adalah firman Allah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihal bari haqiqatan, Allah berbicara dengan kalam itu secara hakikat, secara makna yang asli, bukan makna majazi, bukan perumpamaan, tetapi benar-benar kalamullah haqiqatan, kalamullah dalam arti yang sebenar-benarnya. Wa alal wajhil ladzi arad, ya, dan dalam cara yang Allah sendiri tentukan. Kita sebagai makhluk hanya meyakini itu kalamullah. Bagaimana kalamnya, Allahu a'lam bissawab, ya, bagaimana Allah berbicara, Allahu a'lam bissawab. Tetapi dia yaf'alu ma yasha, dia lakukan apapun yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yurid, ya, dia lakukan apapun yang dia inginkan. Faminha, di antara kitab-kitab ini, al-masmu'u minhu min wara'il hijab, ada di antara wahyu dalam bentuk suara yang didengarkan dari belakang hijab. Jadi Nabi mendengar dari belakang hijab suara, dan suara itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faminha al-masmu' minhu, ada yang didengar dari Allah min wara'i hijab, dari belakang hijab, dari belakang tabir. Wa kana hijabuhu nur, dan hijab Allah adalah cahaya. Biduni wasithah, tanpa ada perantara. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur. Begitupun kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami peristiwa besar dalam hidupnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Jibril pun berhenti pada titik, ya, di mana Jibril tidak bisa melanjutkan mengantar Nabi Muhammad. Maka beliau naik, ya, lalu beliau pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan syariat seperti sholat. Ya, bahkan Nabi Muhammad sempat kembali beberapa kali untuk meminta keringanan atas umatnya agar jangan sampai diwajibkan atas mereka sholat 50 waktu. Ini langsung bila wasitotin, tanpa ada perantara sama sekali, Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, mi warai hijab, dari belakang hijab, masmu', terdengar oleh para nabi dan rasul tersebut. Ya, ini jenis yang pertama. Wa minha ma yasma'uhu minhu ar-rasul al-malaki. Ada juga di antara kalamullah atau di antara wahyu yang Allah turunkan, yaitu dalam bentuk sesuatu yang didengar oleh para malaikat. Secara khusus malaikat Jibril. Wa ya'muruhu bitablighihi ila ar-rasul al-bashari. Untuk kemudian setelah didengar firman Allah oleh malaikat, maka Allah perintahkan malaikat tersebut untuk menyampaikannya kepada rasul dari jenis manusia. Ada rasul dari jenis malaikat, ada rasul dari jenis manusia. Rasul dari jenis malaikat yaitu Jibril diutus untuk membawa wahyu dari Allah, firman, ucapan. Adapun rasul manusia, ya para nabi dan rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah bagi manusia berbicara, ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam bentuk wahyu. Artinya ada utusan yang datang kepada manusia tersebut, ya, kepada nabi berupa malaikat yang membawa wahyu. Au min wara'i hijab, atau dari belakang tabir. Nabi Muhammad dimi'rajkan, dinaikkan, kemudian Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yursila rasulan fayuhya bi'iznihi ma yasha. Atau dia mengutus rasul lalu dia berikan wahyu dengan izinnya, ma yasha, apapun yang dia kehendaki. Innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi ayat yang mulia ini menceritakan kepada kita metode bagaimana wahyu itu sampai kepada para nabi. Ya. Dikatakan yang pertama adalah yukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab. Terkadang berupa wahyu secara langsung kepada nabi atau dari belakang tabir. Itu dua cara. Cara yang pertama itu yang paling berat atas nabi, yaitu wahyu itu tiba-tiba masuk ke dalam hatinya di mana nabi akan berkeringat walaupun beliau sedang berada di musim dingin yang ekstrim sekalipun, seperti gemercik lonceng dalam riwayat. Cara yang kedua, Allah langsung memanggil nabinya lalu berbicara dengan wahyu yang Allah kehendaki. Yang ketiga adalah أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Atau Allah mengutus rasul, Jibril dipanggil, diberikan wahyu, ya, Jibril mendengar wahyu tersebut, kemudian Jibril menyampaikannya kepada para nabi dan rasul. Innahu aliyun hakim. Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan pertama dari empat permasalahan kalau kita berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Permasalahan yang kedua, al-imanu bima 'alimnasmahu min kutubillahi taala. Yaitu kita wajib beriman yakin, percaya kepada nama-nama kitab yang telah diceritakan. Jadi sebagian kitab sudah disebutkan namanya, kebanyakan tidak disebutkan, tapi sebagiannya sudah disebutkan. Nah, yang telah disebutkan ini wajib kita yakini dan percaya. Coba kita lihat. Allati anzalaha Allah, allati anzalaha ala rusulihi bismihi. Yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya dengan nama. Ada namanya Taurat, Injil, Zabur, sudah ada namanya. Al-Quran, contohnya adalah Al-Quran. Alladhi anzala ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa kat Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Suhuf Ibrahim alaihi salam. Wa amma ma la na'lam ismahu min kutubillahi ta'ala fanu'minu bihi ala wajhil ijmal. Adapun kitab-kitab yang belum disebut namanya, apa nama kitab itu, maka kita beriman ala wajhil ijmal. Kita beriman secara global. Kita meyakininya secara global ala wajhi al ijmal. Secara global kita yakin bahwa setiap nabi dan rasul telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nu'minu anna Allah taala anzala ila kulli rasulin kitaban kama sabaqa fil amril awal. Maka kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada setiap nabi sebagaimana telah kita bahas di poin yang pertama. Al amru tsalis, poin yang ketiga kaitan dengan beriman kepada kitab-kitab. Yajibu an nusaddiqa, wajib atas kita membenarkan. Bi anna, bahwa sesungguhnya kullama thabata, semua yang tetap bahwa itu adalah kitab. Annahu min kalamillahi ta'ala, bahwa kitab-kitab itu adalah dari firman Allah, dari perkataan Allah, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allazi anzalahu fi kutubihi haqqun, ya, yang dia turunkan di dalam kitab-kitabnya adalah hak, adalah kebenaran, benar isinya dan benar bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma huwa mawjudul an min kutubillahi ta'ala as-sabiqah lil-Qur'an qad dakhala hat-tahrif wa at-taghyir. Sebagaimana kita meyakini bahwa semua kitab yang ada hari ini, baik itu Taurat, Injil dan yang lainnya seandainya ada, ya, yang masih ada sampai detik ini telah dimasuki oleh at-tahrif wa at-taghyir. Telah terjadi tahrif, perubahan-perubahan, telah banyak yang diganti, telah banyak yang disimpangkan, tidak sesuai lagi sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib diyakini. Jadi kita yakin bahwa kitab-kitab itu pernah Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul, tapi di waktu yang sama. Kita meyakini bahwa kitab-kitab itu yang masih ada sampai hari ini, Taurat, Injil, Zabur misalnya, ya, selain Al-Quran, kecuali Al-Quran, semuanya muharraf. Semuanya sudah mengalami tahrif, perubahan-perubahan. Ya, telah terjadi apa namanya penambahan dan pengurangan. Illa Al-Quran, kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Lianna Allah Ta'ala lam yatakaffal bihifziha min dhalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa namanya tidak memberikan jaminan penjagaan untuk kitab-kitab tersebut sebagaimana Allah memberikan jaminan penjagaan untuk Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mendapat jaminan penjagaan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. وقد أخبرنا جل وعلا أن بعض ما سبقنا غيروا كتبهم وحرفوها. Dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa umat sebelum kita mereka melakukan tahrif, perubahan-perubahan kalimat, wattagyir, mereka mengganti-ganti ayat yang ada di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْنٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecelakaan atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashtaru bihi thamanan qalila, mereka membuat kebohongan itu untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, kecelakaan atas mereka disebabkan apa-apa yang ditulis oleh tangan mereka. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, dan kecelakaan atas apa yang mereka usahakan. Ini berapa kali ancamannya. وَيْلٌ pertama, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبِ, itu kalimat kecelakaan yang pertama. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ, kedua, ditegaskan dua kali, ditegaskan lagi, وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, celaka, celaka atas mereka, atas apa-apa yang mereka usahakan, tiga kali. Saking buruknya perbuatan mereka mengubah isi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Quran, Quran terjaga. Bahkan bukan hanya terjaga di mushaf terjaga sampai detik ini. Tetapi dia pun terjaga fi suduril ladina amanu, di dalam hati orang-orang yang beriman, dijaga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, diingat. Begitulah cara Allah menjaga. Menjaga Al-Qur'an dengan riwayat, menjaga Al-Qur'an dengan kemudahan untuk menghafalnya. Sampai sudah umum, kita dengar, kita lihat berapa banyak orang-orang yang bukan bangsa Arab, tidak berbahasa Arab, tidak pernah mengucapkan kalimat Arab. Usianya barangkali baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi sudah hafal Quran. Dan berapa banyak kita lihat anak-anak, ya sering kita lihat di media sosial, anak-anak yang mengalami kecacatan, akalnya tidak bisa berkembang, fisiknya tidak bisa dia gerakkan, tangannya tidak bisa dia gerakkan, kakinya tidak bisa dia gerakkan, tapi dia bisa menghafal Quran sampai pada rincian-rincian yang orang sehat pun tidak bisa melakukannya. Bahkan ada di Mesir, ya, saya pernah lihat di media sosial di Mesir, ada seorang laki-laki, bisa kita katakan pemuda, usianya sekitar 15 tahun. Dia mengalami apa? Gangguan mental akal. Fisiknya pun susah bergerak, sulit bergerak. Mengucapkan sesuatu, dia ucapkan dengan kesulitan yang besar. Kalau dia ditanya 2 tambah 2, dia katakan 6. Harusnya kan 4. 2 tambah 2, dia bilang 6. 4 tambah 4, dia katakan 10. Tapi kalau kita sebutkan satu ayat dalam Al-Quran, dia dengan mudahnya membaca ayat tersebut. Itu kejadian. Direkam. Ya, dibuat videonya. Ya, luar biasa. Itu bentuk Allah menjaga agama ini. Ya, Allah menjaga agama ini dari tahrif wa tagyir. Tidak ada perubahan. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, Dan sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat Allah, sidqan wa adla, sidqan fil akhbar wa adla fil ahkam, jujur dalam setiap berita yang ada di dalamnya, dan adil setiap hukum yang terkandung di dalamnya, Al-Quran. Lalu dikatakan di sini, ammal Quranul Karim, adapun Al-Quran, fa inna Allah ta'ala hafazahu min ayyi tahrifin aw tabdil. Allah menjaganya dari segala bentuk perubahan dan penggantian. Kama qala ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Al-Amrul Rabi', ini pembahasan terakhir di dalam pembahasan rukun iman yang ketiga. Al-Amrul Rabi', perkara yang keempat, yajibu ala kulli ummatin an ta'mala bil kitabil ladhi anzalahu Allahu ilaiha. Wajib atas setiap umat mengamalkan, mengaplikasikan, menjalankan kandungan Al-Kitab, yaitu Al-Quran yang telah Allah turunkan. Wa min dhalika, di antara poin ini, annahu yajibu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ta'mala bihadzal Qur'an al-azim, bahwa personal-personal umat harus mengamalkan kandungan Al-Quran. Kama annahu ba'da nuzuli hadzal Qur'an al-azim nusikha jami'u ma fil kutubis sabiqah, sebagaimana pasca turunnya Al-Quran maka dihapuskanlah semua kandungan hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Fayajibu ala atba'id diyanat as-samawiyah as-sabiqah ba'da nuzulihi an ya'malu bima fihi. Bahkan bukan hanya umat ini yang wajib mengamalkan Al-Quran, bahkan semua umat ya yang kitabnya telah dimansukh oleh Al-Quran, baik itu Taurat, Injil, mereka sebenarnya wajib menerapkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, menjadikan Al-Quran sebagai hukum, aturan yang tertinggi yang dengannya mereka mengatur manusia. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, cukup panjang sekali ayatnya, surah Al-A'raf 156-158, Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Aku akan tuliskan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Itu ayat 156. 157. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang tidak menulis dan membaca, yang mereka dapatkan namanya tertulis di dalam kitab mereka, yaitu di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi ini memerintahkan mereka yang ma'ruf dan melarang mereka yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi ini menghalalkan untuk mereka yang halal, yang baik, thayyib, dan mengharamkan yang haram. Wa yadaw 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi ini menghilangkan kesulitan ya yang ada sebelumnya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ilaihi ma'a. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dia sokong perjuangan dakwahnya,

setiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Sukses berbisnis bersama Maxindo, top brand quality. Ayo, ambil peluang bisnis jajanan populer popcorn atau berondong jagung rasa karamel yang manis dan disukai semua kalangan dengan mesin popcorn terbaik dari Maxindo, tipe MKS CRM 300 Maxindo. Anda bisa memproduksi popcorn karamel manis berkualitas terbaik sesuai dengan pilihan dan selera pasar bisnis Anda. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin stainless steel berkualitas tinggi, sangat kuat, awet, dan higienis. Dilengkapi dengan fitur pendukung produksi skala industri. Panci masak dilengkapi dengan mixer pengaduk untuk rasa yang merata. Konsumsi listrik untuk mixer pengaduk lebih hemat. Kapasitas produksi 300 gram per proses untuk jenis popcorn bulat dan 500 gram per proses untuk tipe popcorn standar. Tungku dengan efisiensi bakaran yang efisien sehingga konsumsi gas untuk memasak lebih hemat. Mudah perawatan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, kita ingin mencoba mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada pemirsa kita, hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, kitab Al-Quran itu terjaga ya, sampai nanti ya Ustaz ya. Amin. Nah, berarti kan termasuk huruf-hurufnya juga ya Ustaz ya. Betul Ibu. Nah, kalau di sini tuh kan kita ada dua kubu tuh Ustaz. Kubu orang Jawa kalau membaca ain itu nga. Kubu orang Sumatera kalau membaca ain itu a. Dan kita berusaha, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, kita yang mengikuti Arab a. Seperti itu, apakah itu katanya yang seenaknya kita, gimana tuh Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, Anda tuh sholat tiap hari, gak tahu syariatnya, gak tahu torekotnya, gak tahu makrifatnya. Itu ilmu apa sih Ustaz? Apa ahli sunnah atau bukan? Atas jawabannya, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang Jawa, ain, jadi ngain, ngalamin, orang bilang begitu. Orang Sumatera jadi a, alamin misalnya, berubah. Atau mungkin dialek yang lain ada juga yang seperti itu. Boleh tidak dialek apa namanya cara mengucapkan itu masuk ke dalam Al-Qur'an? Tidak bisa. Ya, tidak. Tidak bisa. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Di antara bentuk tartil adalah membacanya sesuai dengan metode atau cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di antara bentuk tartil adalah memberikan Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Di antara bentuk tartil adalah memberikan huruf hak-haknya. Huruf itu memiliki hak yang kita istilahkan dengan makharijul huruf. Ada makhraj ain, ada makhraj a, ada makhraj ha, ada makhraj ha. Itu semua di dalam. Ada yang makhrajnya di lidah misalnya ada ta, ya apa namanya to, ta, artinya di ujung. Ada yang di tengah lidah seperti ja, ya ja di tengah. Ini harus disempurnakan, ya. Tidak bisa kita dengan alasan saya Ustaz orang Jawa. Oh iya, Anda harus belajar membiasakan. Insya Allah lama kelamaan akan lentur lidah kita lalu terbiasa. Masalahnya adalah merasa nyaman dengan hal itu. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita merasa nyaman dengan kesalahan seperti itu. Harus diubah. Ya, kalau baca Quran ya sesuai dengan hukum Al-Quran. Masalah yang kedua, sebagian orang mengatakan Anda ini sholat, tapi Anda tidak tahu tarekatnya, Anda tidak tahu hakikatnya, Anda tidak tahu makrifatnya. Bagaimana? Ini ajaran apa? Ya, Allah alam bisawab, dalam agama kita tidak dikenal istilah-istilah itu. Dalam agama kita yang dikenal adalah Islam, iman, ihsan. Itu namanya maratibud din, tingkatan dalam agama. Level yang bawah Islam, yaitu mengamalkan amalan-amalan zahir. Di atas level Islam ada level iman. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin. Dan di atas level iman, level yang paling tinggi ihsan. Dan ihsan itu adalah kondisi yang tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau kalau engkau tidak bisa ya seolah-olah melihatnya, maka dia melihat engkau. Itu yang ada. Adapun sebagian umat Islam yang mempelajari tasawuf, tasawuf yang menyimpang, mereka mengatakan manusia dibagi menjadi syariat, hakikat, makrifat. Kalau orang sudah makrifat atau sudah hakikat, tidak lagi wajib ibadah, karena ibadah itu amalan orang-orang awam. Ya, adapun kami sudah sampai pada titik makrifat, kami tidak lagi wajib sholat. Tentunya ini ucapan-ucapan kekufuran, ucapan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Menurut ijma' kaum muslimin, para ulama sepakat mengatakan siapa yang meyakini ada seorang manusia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak wajib sholat, ya, sedangkan dia berakal, dia balik dan berakal, maka dia keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari perkara yang ma'lum bidaruri minaddin, telah mengingkari perkara yang ma'lum, ya, ma'lum adanya dalam agama. Sholat itu wajib, ma'lum adanya dalam agama. Tiba-tiba datang orang di zaman sekarang, tidak, enggak lagi ada kewajiban sholat. Kenapa enggak wajib sholat? Saya sudah yakin. Orang yakin enggak perlu sholat. Karena Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Dia pikir yakin itu artinya, yakin dalam kata bahasa Indonesia, yakin. Padahal yakin di situ, kata para ulama, tafsir, para sahabat, itu kematian. Jadi teruslah sholat, ibadah, sampai datang kematian. Ada lagi orang yang berkata, saya udah gak mau sholat lagi. Kenapa? Karena saya sudah lewat itu martabat syariat. Saya sekarang sudah martabat saya tinggal mengingat Allah. Mana dalilnya? Aqimish sholata lidzikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingat Allah. Saya udah ingat terus, bahkan Allah udah menyatu dalam diri saya. Sesat. Anda sesat. Dan ucapan Anda adalah ucapan yang menyebabkan diri Anda keluar dari agama. Karena Anda mengatakan Anda tidak wajib mengerjakan sholat yang disepakati oleh para ulama sebagai satu kewajiban atas setiap muslim balik berakal. Kemungkinannya dia gak berakal. Atau ya memang sudah keluar dari agama Islam. Jadi Islam tidak mengenal pembagian-pembagian seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Hamba Allah di Seragen. Assalamualaikum. Ya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, maaf saya mau nanya di luar tema. Ya, saya mau tanya di luar tema, Ustaz. Baik, Ibu. Bagaimana hukumnya makan tawon itu, Ustaz? Hukum makan tawon? Ya. Itu saja, Ibu? Iya, itu saja, Ustaz. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Barakallah, Ibu, di Seragen. Allah alam bisawab ya. Kalau kita kembali ke poin yang tadi kita baca, ada ayat yang berbunyi di sini dikatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah melalui Nabi Muhammad, Allah melalui Nabi Muhammad menghalalkan untuk kalian apa-apa yang baik dan mengharamkan atas kalian apa-apa yang buruk. Jadi semua yang baik dihalalkan, semua yang buruk diharamkan. Ya, yang baik dihalalkan, yang haram dihalalkan, yang buruk diharamkan. Di antara bentuk yang buruk itu adalah sesuatu yang jijik, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor. Ya, sesuatu yang dianggap manusia enggan memakannya. Ya, itu diharamkan karena dia keji, sesuatu yang buruk, tidak pantas. Nah, itu tidak boleh dimakan. Lalu permasalahannya sekarang, apa hukumnya makan lebah, makan tawon misalnya? Apakah dia masuk kategori hewan yang menjijikkan atau tidak misalnya? Apakah dia ada nas, ada dalil secara khusus yang mengharamkannya? Ini pun saya belum tahu ada dalil yang mengharamkannya. Dan hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Atau terkadang tidak ada dalil yang mengharamkannya secara khusus, tetapi di dalam makanan tersebut ada sifat yang haram. Walaupun nanti sifat yang haram ini terkadang sifatnya relatif. Contohnya misalnya kita berbicara tentang sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan ini menjadi sesuatu yang relatif. Hingga sering sekali menyebabkan terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, antara yang mengatakan ini halal karena ini tidak menjijikkan. Ya, dan ini kembali kepada sakofah, kembali kepada kebudayaan, kebiasaan, ya, satu negeri dengan yang lainnya berbeda, ya. Oleh karena itu kalau ditanya, apakah lebah itu halal, tawon itu halal misalnya kan? Kita yang paling dekat nanti ya paling hadis Nabi yang mengatakan bahwa uhillat lana maitatan, telah dihalalkan atas kami dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang, serangga, belalang, ya, hasyarat, ya. Apakah lebah masuk ke dalam definisi belalang misalnya? Tentunya secara hukum dia berbeda, secara pembagian biologi pun dia berbeda. Tapi apakah mungkin dikiaskan kepadanya? Dan ini yang harus sebenarnya kita cari lagi nanti apa namanya penjelasan dari para ulama. Tapi prinsipnya dalam Islam, hukum asal makanan itu halal, hukum asal minuman itu halal, hukum asal transaksi itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan kaidah dalam makanan, tadi yang kita bacakan ya, surat Al-A'raf 156 sampai 158, yang baik dihalalkan, yang buruk diharamkan. Tinggal nanti ini masuknya yang mana, itu yang kita harus mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita bacakan fatwa dari para ulama terkait dengan masalah hukum memakan tawon. Allah alam bisa. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zina mata dan zina lisan termasuk dalam dosa besar? Iya, dosa besar. Ya, dosa besar ya, zina. Zina mata artinya memandang sesuatu yang haram. Dosa besar, ya, zinah mata dan zinah lisan. Zinah lisan misalnya gibah, dosa besar, ya, ada ancamannya, itu dosa besar. Allah alam bissawab. Apakah benar doa di bawah ini diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma man wuliya min amri ummati syai'an fashakka alaihim fashkuk alaihi wa man wuliya min amri ummati farafaq bihim farfaq bihim, yang artinya, ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurus umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia. Apakah boleh doa ini kita amalkan? Allah alam bisab ya. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ancaman dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendoakan para pemimpin yang zalim. Ya Allah, siapapun yang diberi amanah menjadi pemimpin mengurus umatku, tapi dia malah menyulitkan umatku, sulitkan hidupnya ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doanya beliau atas pemimpin yang merepotkan, menyulitkan rakyatnya. Ya, adapun kita ya sebagai apa namanya? Sebagai yang bukan beliau, kita bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya bisa berdoa, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang saleh, berikanlah kami pemimpin yang cinta kepada syariat-Mu. Itu yang bisa kita lakukan. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin yang baik. Ya Allah, karuniakan kami pemimpin yang saleh. Ya Allah, ya jauhkan kami dari pemimpin yang buruk. Itu tidak masalah. Jauhkan kami dari pemimpin yang buruk. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami. Itu boleh. Yang seperti itu. Adapun tadi itu doa Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, siapapun di antara mereka yang diberi amanah mengurus umatku, lalu mereka menyusahkan umatku, susahkan mereka ya Allah. Itu doa Nabi. Doanya Nabi. Allah alam bissawab. Ada Pak Surya di Sampit. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya. Iya. Baik. Silakan Bapak. Saya ini mau tanya Ustaz. Saya ini tinggal dekat masjid ya. Tapi setiap ada apa ya, setiap masjid yang saya tanyakan dasar hukumnya terus. Bagi, tolong diulang Bapak. Suara Bapak bercampur dengan suara televisi jadi tidak jelas. Iya. Kemudian saya kerjakan dulu ya. Baik. Ya ya. Saya ulang ya sudah. Baik Bapak. Saya ini saat rumah dekat masjid. Baik. Jadi setiap kegiatan masjid itu yang saya tanyakan, adakah ini tuturan dari semua dekat hukumnya apa saja maksudnya? Kalau saya jawab kamu ini orang Wahabi, ya itu bisa ditanya ni, ya ini dikatakan orang Wahabi. Ini bagaimana sikap saya ini? Banyak saya tahu kegiatan masjid yang tidak disar hukumnya ya, seperti apa zikir sebelum sholat Jumat itu kan ribut masjid. Terus putarnya ada 16, 24 terus putarnya, masjidnya itu cuma 25. Orang sholat itu, sama itu rakaat sangat terganggu. Saya tanyakan, apakah ini ada tuntunan dari Islam? Kamu tanya-tanya itu tuh orang Wahabi katanya. Ya, bagaimana maksudnya? Yang bagaimana di Bapak banyak orang apa Bapak? Saya menanyakan tuntunannya dasar hukumnya. Baik. Seperti berjikir sebelum itu, saya dikatakan itu pertanyaan doang Wahabi katanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallah Pak Surya di Sampit ya. Jadi di dekat beliau ada masjid yang kalau menjelang waktu sholat ramai dengan zikir sekian ribu kali dan lain sebagainya. Lalu beliau bertanya, itu ada dalilnya tidak sih perbuatan seperti itu? Dijawab, itu pertanyaan orang Wahabi. Tentunya ini adalah apa namanya, apa kita katakan ya. Jadi sering di masyarakat kita ya, apa namanya, terjadi salah paham. salah paham dalam pengertian sebagian umat Islam yang sudah mulai bangkit kesadaran beragama. Dia ingin menjalankan agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia berusaha bertanya, ini kita mengamalkan ibadah seperti ini, berzikir dengan suara keras, ditentukan jumlahnya sekian ribu kali, ada dalilnya tidak? Bukannya mendapatkan jawaban yang benar. Misalnya, oh ini ada dalam kitab Al-Azkar Lin Nawawi, atau ini ada dalam kitab Riyadus Salihin, atau ini ada dalam kitab kitab Fathul Qarib atau Kifayatul Akhyar atau kitab fulan, disebutkanlah. Bukannya jawaban yang benar yang kita dapatkan, malah yang dikatakan adalah itu pertanyaan Wahabi. Itu pertanyaan Wahabi. Bagaimana sikap kita? Tentunya sikap kita ya hendaknya kita bisa bersabar dengan kondisi umat yang sampai sekarang kondisinya begitu ya. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk istiqomah, menjalankan apa-apa yang sesuai dengan contoh Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi ya, sambil sedikit demi sedikit kita berusaha memberikan sumbangsih kepada umat untuk mendekatkan mereka kepada apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, barangkali hari ini mereka tidak bisa menerima, tetapi mudah-mudahan dengan kesabaran Pak Surya mengingatkan ya, membangkitkan kesadaran mereka, memberikan contoh yang baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab hidayah. Ya, dan tidak, enggak usah terlalu bingung dengan istilah ah, itu pertanyaan Wahabi. Artinya enggak usah sibuk mengurus apa itu Wahabi. Karena saya yakin Bapak pun tidak tahu apa itu Wahabi. Sebagaimana saya pun, saya tidak mengerti kenapa saya disebut Wahabi. Oh iya, Wahabi itu yang enggak boleh ziarah kubur. Maksudnya gimana? Wahabi tidak boleh ziarah kubur. Apa artinya? Apakah ada kitab yang judulnya kitab Wahabi, di dalamnya ditulis dilarang ziarah kubur? Apa maksudnya, bagaimana? Oh iya, Wahabi itu enggak suka dengan keluarga Nabi. Maksudnya, dari mana istilah begitu? Oh iya, Wahabi itu enggak suka solawatan. Maksudnya, itu Anda menuduh, tapi Anda kok tidak mendatangkan buktinya? Buktinya mana? Ya, bersolawat, masa orang enggak suka solawat? Kalau dia Muslim, dia akan suka solawat. Ya, solawat. Ya, solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Solawat. Bersalawat kepada Nabi. Ziarah kubur, silahkan ziarah kubur. Sunnah. Ya, yang tidak boleh itu berlebih-lebihan kepada kubur, beristighosah di kuburan, ya, meminta memanggil-manggil orang yang sudah meninggal, melakukan kemungkaran di kuburan, tawaf di kuburan, menyembelih di kuburan, menjadikan kuburan sebagai, itu yang enggak boleh. Jelas ya? Artinya hendaknya Bapak bersabar dengan hidayah yang Allah berikan, ya, paling minimal untuk diri sendiri dan keluarga, sambil sedikit demi sedikit kita mengajak tetangga, keluarga untuk mengenal agama lebih dalam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, lalu diwariskan oleh para sahabat kepada para imam-imam yang saleh, imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, begitupun para ahlul fiqh, imam-imam fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para imam-imam yang lain yang saleh, yang setia di atas jalan para sahabat. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.